Orang yang melakukan dosa besar, apakah dapat dikatakan tauhidnya rusak atau kurang? Rusak dari sisi apa? Atau kurang dari sisi apa? Nah, dikatakan tauhidnya itu kurang. Iya. Sebab tauhid itu ada hal yang berkaitan dengan hal yang membenarkan tauhid, sehingga dia dikatakan muwahhid, dikatakan muslim, dikatakan mukmin. Dan ada bagian dari tauhid yang merupakan kewajiban. Dan ada yang bagian dari tauhid merupakan penyempurnanya. Penyempurna tauhid. Meninggalkan kemaksiatan itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Bagian dari kesempurnaan tauhid. Nah, ya, bentuk maksiat yang disebutkan di sini dosa besar yang saya maksud, yang tidak mengeluarkan dari keislaman.